Pengkitan na Yahya pasal 30 kasera. Mangkai jo sa di ngomo susi gamaranna tau buda jo mai suruga metamba na kua. Pakala be kuanta puan Allah Taala. Ia mo mau pasalama malah di nama kuasa. Sangatongan nama ruruhi pangrahtana. Narahtah mi karakarana to baine bandarang gajatan lino. Kugau kita mesirisan, nana pabalahi mo to kadibunan na taun na. Metamba pole mi jo tau buda na kua. Bakalabi hipuang, mabo mo jo kota tonggo. Na iya to rambuta mangutun bade, tera cepana. Iya jo 20 apa to matua-tua sola apa olok-olok. Tujuh sumpah puang ala ta'ala tu cuma dokko jo cedok puan malabi. Pada mangkadai nak kuah. Denganmu, pakalak bihi puang. Tak pada nomi gamara jo cedok puan malabi nak kuah. Sininna taunna puang ala ta'ala tu sumpai. Lato biasa lato mapangka. Pakalak bihi puang ta. Mangkai jo kusading pole omi susi gamaranna to sang torroan tau buda susi bomba numbung na susi galubu gumalubu mangkada na kua pakala behe puang mau parenta mi puang ta puang Allah Taala to makuasa tamang maroa-roa pakala bihi to kamalabiranna sangan na dete ni allo kabottinganna ana bembala na sadiamo to tobatting baine. Ia to pakaian kain lenan cundalak di benni lana pake. Ia jo pakaian kain lenan ia mo to panggaukan melo to napugauk umma na puang Allah Ta'ala. Na kua jo malaika laku aku. Uki te'e, masanna to ditambai lako jo pangmarosan to botting. Namane mangkada pole na kua. Ia te kareba tongang pole jo mai puang Allah Ta'ala. Sujuna jo olona jo malaika ala sompai apa na pangkadaina anak kua dangge sompana puang Allah Ta'ala ra mu sompa nasaba para to di suariki sora to sile tomu tonturu pengajaranna puang Isa. Iya jo pengajaranna puang Isa ia mompama sumanga nabi kita omo suruga titimbak anna den nyarang mabusalan. Na ia toto sakei di sanga maruru na tongan. Maruru mangrata kara-kara sola mangrari. Di sanga to kada puang Allah Ta'ala. Ia to matanna dukku susi api na ia to ulunna pake buda mahkota. Den sanga diuki ijo kalena apa yamandan nisen ni batkonanna. Ia to pakaian malando na pake mangka di lumuirara. Ia to surudadunna suruga. Undin turu isake nyarang mabusa, namang pakaian lenan mabucang macerong. Den padang liwa taran mesulan mayangana, na ia mo napake lantaloy sinin na bangsa. Na parentay pake teken basi, na lesetoy to anggoro lan pangluluran anggoro kamabirisan na puang Allah Ta'ala, batuanan nam pangpikitan ni kamabirisan na. Den sanga diuki jo pakaian malandona na upanna. Raja na sinin na raja, na puang na sinin na puang. Kita pole omo mesa malaika kede jo allo. Metambay lako sinin na manuk-manuk jo langi na kua. Siren pun kamu, mimale lako pangmarosan na puang Allah Ta'ala. Ngkande juku na raja, pangbarani, surudadu, nyarang sola to mesakena. Juku na sinin na tau, lato kaisenan, lato biasa, juku na to kaunan, iarika to tangkaunan. Kumaneng kita ijo olok-olok sola tu lako raja, lan lino na suru dadunna. Sirempun lan newai mangrari ijo to sake nyarang mabusa sola suru dadunna. Apa ditalomi anna dijokko jo olok-olok sola na bitangtongan. Namane di pembuangan tuo tama api colok manglanyalanya. Ia to nabi tangtongan. Ia moto mangkam pugauk tanda maka lain-lain. jio olona jo olok-olok. Ia jo tanda napake jo olok-olok. Mpalau salah tau toden tandana jo olok-olok jo kalena. Nasompatoi jo tau-taunna. Na ia to suru dadunna dibunam pake padang. Tomesun lam mayangana jo tosake nyarang mabusa. Ratu ngasan mi to manuk-manuk. Kandei samosona jukuna tu lakoto dibunuh.